ya, misalkan tadhabu ain kalimatnya fathah atau wazannya taf'alu tadi, ketika huruf mudhara'ah dihilangkan ya, dari taf'alu ya yang fathah pada ain kalimat, kemudian huruf mudhara'ah dihilangkan dan awal kata menjadi sukun ya, kemudian ditambahkan hamzah wasal, kemudian dilihat kalau harakat pada ain kalimat fathah maka hamzah wasal ini diberi harakat kasrah. Ini bedanya. Kalau yang tadi yang ditunjukkan pada wazan ain kalimah dua bomba, maka hamzah wasal yang tambahan itu berharakat bomba. Jadi harakat pada hamzah wasal itu melihat memperhatikan harakat pada ain kalimah. Kalau ain kalimah bomba, hamzah wasal bomba. Uf'ul, uf'ula, ya, karena ain kalimah bomba, maka hamzah wasal bomba. Tetapi kalau ain kalimah fathah, maka hamzah wasal tambahan tersebut ini di kasrah, diberi harakat kasrah sehingga menjadi if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Atau pada contoh tadi izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Seperti itu. Jadi hamzah wasalnya di kasrah. Demikian pula nanti kalau ain kalimah kasrah, taf, taf'ilu, ya, wazannya taf'ilu, ya, ketika nanti dibentuk amr, huruf mudhara'ah dihilangkan, kemudian ditambahkan hamzah wasal, kemudian dilihat ain kalimah kasrah, maka nanti hamzah wasal juga kasrah. Ini, ya. Contoh atau perubahannya wazannya dari taf'ilu bentuk amarnya menjadi if'il, ya. Hasilnya nanti wazannya menjadi if'il, ya. Dari taf'ilu yang ain kalimah kasrah ya dibentuk amar, bentuk amar untuk yang mukhatab atau hadir menjadi if'il, ain kalimah kasrah, kemudian hamzah wasal tambahan di kasrah juga, ya. If'il, if'il, if'ila, if'ailu, if'ili, if'ila, if'ilna. Jadi hanya berbeda atau berubah harokat pada ain kalimahnya, yang lainnya sama. Ya, harokat pada hamzah wasal juga menyesuaikan dengan ain kalimah yaitu kasrah ya. Adapun keumumannya sama bentuknya. If'il, if'ila, if'ailu, if'aili, if'ila, if'ilna. Diterapkan pada contoh misalnya taj'alisu. Ya, duduk. Engkau duduk. Taj'alisu. Dibentuk amr dari yang ghaib dulu menjadi liyaj'lis. Liyaj'lisa, liyaj'lisu, litaj'lis, litaj'lisa, liyaj'lisna. Untuk yang ghaib bentuknya masih mudhari', kemudian ditambahkan lamul amr. Adapun yang hadir atau mukhatab bentuk yang baru menjadi apa tadi? Ij'lis, ij'lisa, ij'lisu, ij'lisi, ij'lisa, ij'lisna. Ini. Ya, ini untuk yang sulasi mujarrad. Ya. Nanti yang mazid bagaimana? Prinsipnya sama dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan huruf akhirnya sesuai dengan contoh ini tadi. Ya, asalnya kalau huruf akhir asalnya dhammah, maka dia dhammahnya berubah menjadi sukun. Kalau huruf akhir bersambung dengan alif tasniyah dan nun, maka nanti nunnya dihilangkan.